الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وعلى الله تعالى beberapa kali pertemuan ini di sini kita akan membahas satu kitab yang dibahas oleh Syekh Ali Al-Halabi Al-Athari hafizahullah kemarin di Daurah Ikhrah. Ini sebuah kitab yang ditulis oleh pendahulu beliau, yang dimaksud sama murid Syekh Al-Albani yang lebih tua, yaitu Syekh Mukhlis bin Hadi Al-Wadi. Barangkali ini sedikit menyingkap subhat yang disebutkan oleh orang-orang mantan lakar jihad yang menyatakan bahwa partai yang datang setiap tahun di Maratu Surabaya selama 9 tahun ini tidak memperdulikan atau tidak mengambil marotis dari Syekh Mukti. Ya, lalu beberapa kesempatan 3 tahun yang lalu, 4 yang lalu kita mendengar Syekh Ali, Syekh Salim dan seterusnya membawakan marotis dari kitab-kitab Syekh Mukti. Ya, karena tidak ada masalah. Tidak masalah antara para masyayikh yang ada di Urdun dengan Syekh Mukti. Tidak ada masalah sama sekali. Yes. Masalah itu diciptakan oleh laskar jihad waktu itu yang memang mendompleng di balik nama Syekh Mukti. Yes. Dan akhirnya kita tahu apa yang terjadi setelah turut fatwa dari Syekh Robi, ya, lalu bubarlah laskar. Ya, bukan itu yang kita bahas, tetapi tulisan yang sangat bagus, ya, ringkas, ya, padat, yang ditulis oleh Syekh Mukbil, yaitu dengan judul Hadihi Da'watuna Wahidatuna. Inilah dakwah kami dan akidah kami. Hadihi da'watuna wahidatuna. Inilah dakwah dan akidah kami. Penjelasan dari Syekh Mukbil bagaimana akidah beliau, dakwah beliau. Ya. Beliau seperti biasa mengawali dengan khutbatul hajah. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Hanya beliau mengawali terlebih dahulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, Syekh Al-Albani mengatakan tidak ada riwayat dalam khutbatul hajj diawali dengan Bismillah. Ya. Barangkali beliau ambil dalil secara umum bahwa kullu amrin di balin libda'u fihi bi Bismillah bahwa akbar. Setiap amal yang baik yang diawali dengan Bismillah maka yang dimaksud kebaikannya, kurang keberkahan dan kebaikan. Ya, tentu ini harus rinci. Yang dimaksud adalah amalan kebaikan yang ghairu madhar, yang tidak dimaksudkan oleh Nabi mengawalinya. Ya, yang dimaksud kebaikan kebenaran. Misalnya mau naik mobil, ya, mau naik kendaraan, mau kedatangan, mau nyalakan mesin, maka ini bebas. Ya, dan ini yang dimaksud. Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang sudah disebutkan secara mahdhar, maka tidak boleh diganti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya, antum sebelum takbiratul ihram salat, antum baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sunnah bid'ah. Antum bid'ah. Ya, karena ini bukan mahdhar. Tidak ada contoh dari Nabi SAW mengawali salat sebelum takbir dengan baca Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau wudu ada. Bahkan perintah langsung dan saya langsung sri. Tawadhu bismillah. Berwudulah kalian dengan mengucap bismillah. Maka sebagian ulama mengatakan wajib. Wajib membaca bismillah ketika sebelum wudu, ketika memulai wudu, ketika sambil menyela-nyela jam. Ya. Dan lain-lain. Apa yang ditentukan oleh Nabi dan dari bismillahnya dan itu ibarat mahdhah, tentu tidak boleh kita melarang sendiri dengan bismillah atau tidak. Ada pun yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan itu kebaikan, memandi, ya, mengangkat kemana dan seterusnya, tentang keluar rumah sudah jelas. Bismillah. La haula wa la quwwata illa billah. Nah, hanya sedikit maka bagaimana bismillah atau bismillahirrahmanirrahim ini kembali ke tadi. Kalau tidak ada contoh dari Nabi dan kebaikan, maka bismillah boleh, bismillahirrahmanirrahim boleh. Tapi kalau sudah ada contoh dari Nabi, misalnya mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau wudu bismillah, maka tidak boleh menambah rahman rahim. Karena yang dicontohkan oleh Nabi tentu yang terbaik. Yang dicontohkan oleh Nabi tentu yang terbaik. Tidak mungkin Nabi mencontohkan yang kurang baik. Gitu ya. Loh, bukankah bismillahirrahmanirrahim lebih daripada bismillah secara lafaz, tapi penempatan tentu tidak seperti itu. Ya. Makan dan minum secara wudu tentu secara penempatan bismillah. Walaupun secara lafaz bismillahirrahmanirrahim lebih daripada bismillah. Secara lafaz karena ada pujian rahmat rahim gitu. Bagaimana kita tidak boleh bismillahirrahmanirrahim ketika awali membaca surat Taubah, kan itu, ya. Jadi betul-betul meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pun tidak ada contoh dari Nabi dan itu keliru mahdoh seperti tadi, ya. Mau tanda tangan, mau naik mobil, mau nyelah motor, mau hidupin mesin dan seterusnya. Apa bismillah boleh? Bismillahirrahmanirrahim boleh. Kemudian beliau membawakan suratul hajah, ya. Innalhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Kami memujinya, mohon pertolongan kepadanya dan mohon ampun kepadanya. Kami mohon, kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami dan dari kejelekan amal kami. Ya, barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberikan hidayah pada. Betul-betul khutbah hadah berisi tentang akidah al-sunnah wal-jamaah. Akidah al-sunnah wal-jamaah yakin seperti itu. Kenapa Abu Sufyan dapat hidayah mutlak? Kenapa Khalid bin Walid mudah yang sangat besar pemusat kepada Nabi akhirnya masuk Islam? Maka karena dia diberi hidayah oleh Allah. Kenapa Abu Thalib yang sangat sayang kepada Nabi, yang membela Nabi, yang sangat cinta kepada Nabi, yang orang-orang kafir yang berani mencelakai Nabi karena Abu Thalib, pembelaan Abu Thalib, akhirnya tidak masuk Islam, akhirnya masuk neraka dan kekal di neraka selamanya? Jawabnya, karena Allah takkan. Gitu. Ya. Hanya pertanyaan selanjutnya, boleh. Kenapa Abu Thalib disesatkan? Kenapa Abu Sufyan diberi hidayah? Pertanyaan ini haram. Dan tidak mungkin terjawab. Ya. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Dengan ilmu, Allah tahu bahwa Abu Sufyan lebih pantas diberi hidayah daripada Abu Thalib. Kenapa? Allah. Walaupun Abu Sufyan berbuyutan Nabi, memerangi Nabi dalam tiga perang besar, Badar, Uhud, Khandaq, ya, dan masuk Islam, pengakuan Abu Sufyan sendiri, masukkan terpaksa. Masuk terpaksa. Ya, daripada hilangan muka, daripada tidak mendapatkan sesuatu, daripada bayar jizyah, masuk terpaksa. Ini pengakuan Abu Sufyan. Abu Sufyan katakan, setelah masuk Islam, waktu itu, ketika aku berperang melawan Rasulullah SAW, aku yakin bahwa Rasulullah Muhammad akan, ya, keyakinan itu selalu ada pada diriku sampai akhirnya aku masuk Islam secara terpaksa, ya, awalnya, kemudian menjadi sahabat Nabi, ya, dan masuk dalam umuman atau bahaya 100 radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhu dalam jannah. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, dan Allah jamin mereka semua masuk surga. Gitu ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan sembahan kecuali Allah. Wahdahu la syarika lah, hanya ada satu, ya, satu-satunya Allah dan tidak ada sekutu baginya. tauhid. Terus khutbatul hajah tauhid akidah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan. Ya, bagian dari tauhid yang diikuti dengan ittiba. Ittiba Nabi berdasarkan ini. Buat apa kita sholat tidak mencontoh Nabi? Buat apa kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Kalau kita pas tidak mencontoh Nabi, wudu, berduri, ini ada contoh dari Nabi ya, tidak, ya, melakukan amalan, musolli, tahlil, tujuh bulan, muludan, ya, sementara dia mengakui bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ini bertolak. Justru dia mengakui Muhammad adalah hamba dan utusannya untuk diikuti. Ya. Nah, kemudian tiga ayat, Al-Imran 102, Ya ayyuhalladzina amanullaha haqqa tuqatih. Wadamutunna illa wa antum muslimun. Ya, dan dalam khutbatul hajat yang dibaca oleh Nabi, dibaca oleh para khalat, dibaca oleh para imam, ketika membawakan ayat-ayat ini, tidak diawali dengan A'udhu billah minasyaitan rajim. Tidak diawali dengan A'udhu billah minasyaitan rajim. Ya. Gimana dengan firman Allah, wa idza qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minasyaitan rajim. Jika engkau hendak membaca Al-Quran, maka berangutlah A'udhu billah minasyaitan rajim. Bukankah ini Al-Quran? Nah, jawabnya sama seperti jawaban bolehkah kita membaca doa-doa yang ada dalam Al-Quran ketika sujud. Ya, jadi jawabnya yang dimaksud harus membaca itu adalah tilawah. Ayat 1, 2, 3, 4 ya, yang kita tilawahkan hari-hari. Ini kita dulu bertahu. Rasulullah mengatakan wajib, dan ini pendapat yang rajih, yang kuat. Nah, ini perintah Allah langsung. Jika engkau membaca Al-Quran, maka berlindunglah dari syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau a'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Atau yang lebih sempurna, a'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsi. Ini yang paling sempurna dan ditekankan, diutamakan membaca ta'awudz jenis ini yang paling sempurna ketika salat. Ya, sebelum membaca surat Al-Fatihah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, saya ulang apa yang sering kita bahas tentang ucapan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, jika kalian mendengar Allah mengucapkan Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka pasang telinga, perhatikan baik-baik. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu ini, kalau berisi perintah, maka itu adalah perintah yang sangat baik, yang sangat bermanfaat apabila kita laksanakan. Kalau beri larangan, ya, kalau dilarangan, maka larangan itu larangan yang sangat besar, yang sangat berbahaya kalau kita langgar. Ya, aku bilang kan ya ayyuhanna. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ditafsirkan oleh para imam, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan bertauhid. Ya, karena tidak ada itu tanpa tauhid. Maka sekedar jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim, tentu muslim yang sebenarnya. Ketika seorang muslim dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, tapi dia punya akidah, keyakinan bahwa orang sudah mati bisa menolong orang yang masih, boleh memanggil arwah orang yang sudah mati, boleh minta-minta kepada orang yang sudah dikubur, maka batal Islam. Gitu. Maka penjelasan hak yang paling tepat yaitu penjelasan para imam bahwa wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali ketika dalam keadaan bertauhid. Ya, jangan sampai dalam keadaan syirik. Kemudian yang kedua, An-Nisa. Ya, pertama, ya ayyuhanna, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian, allazi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Siapa yang dimaksud? Diri yang satu? Ya, ada. Ya, jangan sampai terkecoh. Ya, orang yang putat dalam masalah bahasa. Nafsin wahidatin. Wahidatin mudhakkar apa mu'anas? Yang belajar bahasa Arab dulu. Wahidatin. Ya, mu'anas berarti perempuan. Berarti manusia pertama perempuan. Ya, dari kaidah bahasa. Berarti menurut ayat ini manusia pertama perempuan. Berarti Hawa dulu baru Adam. Tentu ini batil, keliru. Ya, karena nafas ini mana? Dan mu'anas tidak harus bahwa jenis kelaminnya perempuan. ya, watilkar rusul, watilkar rusul, ya, watilkar rusul, bukan mestinya kan zahir rusul, ya, rusul dianggap mana, karena zaman. Apakah ada rasul yang perempuan? Tidak ada. Jadi yang dimaksud mulat mu'anat itu secara bahasa, bukan secara islami. Yaitu secara bahasa, bukan secara jenis kelamin. Umumnya memang wanita pakai hia, pakai anti, pakai ha, pakai antuna, seperti itu. Tidak tertutup kemungkinan ada benda lelaki, bahkan nafas ini, nafas yang dimaksud Nabi Adam. Nah, karena memang nafas ini adalah anak, maka ya wahidah dan wahid. Ya. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan dari diri yang saat itu istrinya. Dari istri Nabi Adam tercipta dari Adam itu sendiri. Tercipta dari Adam itu sendiri. Tidak tercipta langsung dengan tangan Allah, tidak tercipta Adam. Adapun Adam cipta langsung dengan kedua tangan. Ya, sebagaimana yang disebutkan Allah Rabbul Alamin terhadap Iblis, ma mana'aka an tasjudalil khalaqtu biyadayya. Wahai Iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada orang, kepada Adam yang telah aku ciptakan langsung dengan kedua tangan. Jadi kedua tangan Allah yang mulia, kedua tangan Allah yang sempurna ini menciptakan Adam secara langsung. Dan tidak ada satupun manusia yang seperti Adam dalam masalah pencipta. Karena langsung diciptakan oleh dua tangan Allah Rabbul Alamin. Maka wajib kita tetapkan dari sini bahwa Allah mempunyai tangan, tangannya dua. Haram bagi kita mengatakan tangan Allah seperti kita, tangan Allah seperti apa ya. Takjib, haram kita tanya. Tapi wajib kita tetapkan bahwa Allah mempunyai tangan dan tangan Allah dua. Ya, dan kedua dengan tangannya yang sempurna itulah, yang mulia itulah Allah menciptakan Adam. Maka tidak ada sekali lagi makhluk yang sempurna Adam dalam masalah ini. Dalam masalah ketakwaan, ilmu, kezuhudan, Rasulullah yang mulia. Tapi dalam masalah ciptaan, khalaq, maka ada. Bagaimana Nabi Yusuf? Bagaimana Nabi Yusuf? Separuhnya Adam. Ya, dia yang paling kuat, yang paling gagah, yang paling perasa, yang paling besar, yang paling tampan, yang paling ganteng, yang paling elok adalah Adam. Ya, bagaimana Yusuf? Separuhnya Adam. Maka keliru orang yang mengatakan bahwa ketampanan dibagi dua, separuhnya buat Yusuf, separuh buat seluruh manusia selain Yusuf. Yusuf paling istirahat, separuhnya Adam. Karena yang paling sempurna secara fisik, ya, kekuatan, ketamanan dan seterusnya adalah Yusuf separuhnya dalam masalah ketampanan. Adapun dalam masalah kekuatan ya lain lagi. Ya, bagaimana dalam beberapa hadis Nabi Musa kuat. Ya, mukul orang sekali mukul mati. Bahkan mul batu batu itu bukan tapi ada tanda sebagaimana ucapan Abu Hurairah. Ucapan Abu Hurairah bahwa batu yang membawa pakaian Nabi Musa itu dipukul oleh Nabi Musa ada bekasnya. Ya. Dan ini pun menepis subhat bahwa wanita itu tercipta dari tulang rusuk lelakinya. Bukan. Yang dimaksud wanita tercipta dari tulang rusuk adalah Hawa. Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam. Adapun perempuan hari ini sama dengan laki-laki hari, semua tercipta dari air ayah dan air ibu. Kalau air ayah mendahului ibu, maka anak itu mirip ayah. Air ibu mendahului air ayahnya, maka anak itu menyerupai ibunya. Begitu sabda Nabi alaihi salatu wasalam ketika ditanya oleh Abdullah bin Salam si Yahudi itu yang akhirnya masuk. Ya. Yang dimaksud bahwa wanita tercipta dari tulang rusuk itu Hawa. Ya, maka dari sini kita tahu ada berapa macam penciptaan manusia. Ada empat. Yang pertama, manusia yang diciptakan langsung tanpa ayah, tanpa ibu, langsung dan kedua tangan Allah. Siapa? Nah, yang kedua, manusia yang diciptakan Allah lewat bapak, artinya lewat sang laki-laki, itu tulang rusuk yang bengkok itu. Siapa? Hawa. Yang ketiga, manusia yang diciptakan tanpa ayah, tapi dengan ibu. Ya, Nabi Isa. Yang terakhir, kita semua sama. Maka tidak mungkin ada yang kelima, keenam, ketujuh. Ada manusia yang tercipta tanpa persetujuan, tapi dengan ambil selnya. Nah, diambil sel itu, sel itu diramu sedemikian rupa dari manusia. Ya, ini khayal. Ini khayalnya orang-orang besar yang tidak tahu dari. Kita sudah dari, nggak perlu menghayal. Mereka menghayal, nggak tahu dari. Yang tidak tahu dari, maka mereka menghayal. Kalau muslimin lebih tahu daripada mereka dalam hal yang ada dalil. Maka ratusan tahun, bahkan hampir 1000 tahun sebelum Rasul mengatakan dunia ini bumi bulat, para ulama sudah menetapkan. Para ulama sudah menyatakan bahwa bumi ini bulat. Ya. Bukan dengan penyelidikan seperti Columbus, ya, mengarungi samudra dan seterusnya, tapi dengan dalil. Dengan dalil-dalil yang ada. Ya. Di antaranya wa idza syamsu kuwirat, ya, dan ketika matahari bulan ya digulung, rapat digulung ini berarti bahwa itu bulan, dan bukan satu dua ayat atau hadis yang menunjukkan hal itu, gitu ya. Dan sebelum orang ramai mengatakan bahwa Amerika menyatakan pernah ke bulan ini bohong, dan itu dibantah oleh para astronomi sendiri, terutama yang dari Rusia. Sebelum itu, jauh hari sebelumnya, Ahmad Syakir mengatakan bohong. Kami tidak percaya. Ya, bahwa mereka sampai ke bulan kami tidak percaya. Ya, tidak menyelidikan, tapi dengan dalil. Gitu, karena para imam adalah yang paling dekat dengan dalil, yang paling yakin dengan Allah wa ta'ala Rasul. Ya, sebelum orang mulai, hari ini baru mulai bicara sama mereka. Ya, tentang hubungan Amerika yang sangat dahsyat ini, membohongi manusia di muka bumi. Ya, sampai diajarkan ke anak-anak sekolah. Ya. Wabarakatuhum arjang kasih rawanita. Maka bertebaran dari dua orang ini, Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Ya, yang banyak. Ya. Wattaqullah, maka berkolah kepada Allah alladhi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Yang terakhir Al-Ahzab 71, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Berarti orang yang beriman tentu bertakwa. Ya, orang yang beriman belum tentu bertakwa. Maka dikatakan wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Gitu ya. Maka kalau ditanya di mana derajat iman apa takwa? Ya, ya, jawabnya takwa. Karena yang bertakwa pasti beriman. Mungkin ada orang yang bertakwa tidak beriman. Beriman belum tentu bertakwa. Dia beriman. Dia yakin betul ada Allah hari akhirat, Allah bersemayam di arsy, tentang alam barzakh. Dia beriman betul tidak sedikit pun. Tapi dia berzina. Tapi dia kadang meninggalkan sholat. Tapi dia minum khamr. Ya, apakah yang tidak beriman? Beriman. Bertakwa. Karena bertakwa adalah insanul awamir, melaksanakan perintah Allah yang wajib, wajtinabu nahi, menjauhi larangan-larangan Allah yang haram. Ya. Maka keliru orang yang mengatakan mari kita bertakwa. Ya, mari kita bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, padahal dia orang Kristen, padahal dia orang Buddha, Hindu. Ya, enggak mungkin. Mereka mencuri istilah ini. Dan kata takwa semua orang tahu dari Al-Qur'an dan Sunnah. Masuk ke bahasa Indonesia. Ya, semua orang tahu dari Al-Qur'an dan Sunnah, dari bahasa Arab. Bahasa Arab yang sudah masuk dalam bahasa Thai. Bahasa Arab yang termasuk dalam bahasa Thai. Seperti iman, Islam, Tauhid, Syariah. Ini bahasa Arab yang masuk ke dalam istilah Thai. Beda dengan Sufi, Tasawuf. Ini bahasa Arab yang tidak masuk dalam istilah Thai. Ya, maksudnya ya. Artinya, Islam tidak pernah menjelaskan baik di Al-Quran dan Sunnah apa itu Sufi, Tasawuf. Karena itu memang bukan bahasa agama, bahasa Arab. Ada syariah, manhaj, akidah, tauhid, fikih, dan seterusnya. Ini bahasa Arab yang masuk dalam bahasa Arab. Yang dibahas dalam Al-Quran dan Sunnah. Gitu ya. Qulu qawlan sadida, katakanlah ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum dzunubakum. وَمَا يُسِعِ اللَّهَ رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْلًا عَزِيمًا. Ya. Tambah. Ya, setelah itu, beliau mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh amma ba'du. Ya. Bahkan ada bab khusus bab amma ba'du, berarti sunnah. Mengucapkan amma ba'du sunnah. Yang tidak kita dapati artinya dalam bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Indonesia tidak kita dapati artinya. Ya? Enggak, bukan ya, bukan. Amma ba'du itu sering ditengahkan dan setelah itu ya. Dan kan itu bukan satu kelazim dalam bahasa kita. Ya. Nah, ini satu kelaziman dalam bahasa Nabi, bahasa Arab. Amma ba'du. Ya. Itu bagian dari itu. Ya. Ya. Sekarang kita masuk ke isinya. Kata beliau, Syekh Mukbil bin Hadi Wali rahimahullah, fa innahu lamma kathura al-aqaid al-mukhtalifah, ketika banyak akidah-akidah, jamak dari akidah al-aqaid, ketika banyak tersebar akidah-akidah yang mukhtalifah, yang bermacam-macam, ya, wan tasarat da'watun syatta, dan tersebar dakwah-wah yang bermacam-macam. Berarti beliau mengetahui ilmu waqi'. Beliau tidak berada dalam suatu tempat di hadapan muridnya tutup telinga apa yang terjadi di dunia luar, enggak tahu. Dan umumnya paman tahu. Rasulullah mengatakan apa yang terjadi di dunia ini walaupun bukan wahyu. Ya, kalau wahyu ya kan tidak bisa dibahas. Abu Bakar, Umar tahu apa yang terjadi di dunia ini. Misalnya peperangan antara Romawi dan Persia gitu ya. Maka ini yang dimaksud dengan fikhul waq. Mengetahui. Tetapi tidak harus dengan setiap hari harus baca Quran. Setiap hari harus baca surat Kam. Setiap hari paling tidak 2-3 langganan Quran. Tidak. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang di hari. Mereka mengatakan tidak akan tahu ilmu fikhul waqi' kalau tidak baca Quran. Ini keliru. Ya, karena untuk mengetahui tidak perlu tafsir, cukup ijma'. Tidak perlu tafsir. Kita tahu bantai muslimin di Bosnia dibantai. Cukup. Enggak perlu tahu yang dibedah perutnya, yang hamil dibuka, diambil bayinya, kemudian dicincang-cincang. Enggak perlu tahu. Ini aib. Ini aib. Aib kok ini? Aib itu ditutup, bukan di sebarang. Ya, lihat kalau di Isbin Harfiyin. Harfiyin. Jadi mengetahui penderitaan kaum muslim di Bosnia, kaum muslimin dibantai oleh dia, itu harus rinci. Maka disayangkan bagaimana mereka membantai kaum muslimin sampai hal yang paling rinci yang tidak tahan kita melihatnya. Ya, tidak perlu. Cukup dibantai kita. Karena itu aib. Ya, aib kaum muslimin. Gitu. Cukup seperti ini. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam dan Muhammad sendiri di dalam Quran ketika menceritakan tentang musibah-musibah yang melanda kaum muslimin, misalnya seperti Ashabul Ukhdud, ya tidak tafsir. Ya, dimasukkan ke dalam api gitu kan. Ya. Tidak dirinci satu persatu, oh terpulang begini begitu, enggak. Gitu ya. Baik, Mukbil mengetahui sikul waqi'. Ya. Fasara halu ashabiha kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kelompok-kelompok dakwah ini, firqah-firqah ini yang mengklaim dirinya Ibrahim ini, muslim ini, seperti apa yang digambarkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam surat Al-Mu'minun. Fataqattu'u amrahum bainahum zubura. Mereka membuat kelompok-kelompok. Mereka membuat firqah-firqah. Mereka membuat jamaah-jamaah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok, setiap hizb, setiap partai menyatakan bahwa mereka lah terbaik. Mereka bangga dengan kelompok mereka masing-masing. Ya, ini keadaan yang sangat buruk. Padahal kata Allah, wa inna li ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umat kalian ini umat Islam umat yang satu. Kenapa jadi 2, 3, 4, 5 dan lebih? Padahal cuma satu. Gitu ya. Wa halu ashabiha kafir. Keadaan kelompok-kelompok itu, keadaan kelompok-kelompok itu seperti ucapan seorang penyair. Kenal? Ucapan syair ini terkenal. Dan itulah bahasanya syair dalam bahasa Arab. Jadi syair itu bisa terkenal ratusan tahun dan dijadikan sumber hukum dalam masalah bahasa. Ya, dalam masalah bahasa. Apa kata penyair ini? Wa kullun yadda'i wasalan layla wa layla latukirru lahum bidat. Semua orang tahu bahwa dia punya hubungan sama Layla. Itu. Semua orang mengaku dia mereka punya hubungan sama Layla. Padahal Layla sendiri mengatakan enggak kenal sama orang itu. Ya, apa yang dimaksud? Kelompok semua itu menyatakan kamilah Islam terbaik, Muslim yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling diridhai oleh Allah dan seterusnya. Tapi Allah barok, Allah dekat diri. Ya, ini bang. Sebagaimana orang yang mengaku punya sedekat dengan Layla. Ya, hampir semua orang mengaku dekat dengan Layla, tapi Layla sendiri nggak kenal siapa mereka. Ya, penyair Arab seperti ini. Ah, berkah itu adalah dari apa ada berkah yang mengatakan atau yang tawadu, ya, berkah kami biasa-biasa sih, yang terbaik, ya. Ah, yang baik itu, yang itu tuh yang terbaik, enggak ada berkah kayak gitu. Yang berkah tentu menyatakan yang terbaik. Maka seorang muslimin dia tidak akan mengatakan saudara kalau ingin selamat ikuti jamaah, enggak. Jamaah kalau cuma yang ingin selamat ikuti Hizbut Tahrir, enggak. Ibu Tuhan mengatakan kepada selamat ikuti Islam jamaah, enggak. Masing-masing mengajak kepada diri, mengajak kepada kelompoknya. Para ikhwanul muslimin, Ibu Tuhan jamaatul muslimin, jauh Islam jamaah, JII, NII dan kita tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para imam arba'ah, enggak mengenal. Bagaimana mau berdakwah mengajak kaum muslimin kepada satu kelompok yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat? Ya, dengan ahli sunnah wal jamaah, salah besar. Dikenal oleh Nabi, bahwa Nabi menyatakan seperti ini. Na'adzalah, al-firqatul najiyah, ta'im mansur, al-hurabha, ahli sunnah wal jamaah. Ia adalah satu kelompok yang kul dan para sahabatnya ada di sini. Ma'ana'ihil yawma wa ashabi. Bukan kelompok. Maka bukan firqah. Dan tidak ada ketuanya. Tidak ada wakilnya. Tidak ada ART-nya. Tidak ada. Berbeda dengan penuh muslimin. Betul beliau. Jamaatul muslimin, LDI dan seterusnya pasti pemimpin. Bahkan di BA, padahal mereka bukan orang lain. Ya, dan ada aturan-aturannya, ada ART. Gitu ya. Alus terang apa? Alus terang jamaat, berapura salat tidak. Kemudian wala tajidu ashab da'watin, dan tidak akan kau temui orang-orang yang berdakwah seperti itu, firqah-firqah itu, illa wahum yad'una annahum 'ala shirathin mustaqim, kecuali mereka menyatakan, mereka mengklaim diri mereka berada di atas jalan yang lurus, as-shirath mustaqim. Ya, pelan dengan berbagai macam bahasa. Ya, bahasanya barangkali tidak terlalu mustaqim, tidak al-firqatun najiyah, tetapi yang lain. Yang intinya mengakui bahwa kelompok kami lah yang baik. Itu dengan bahasa macam-macam. Ya. Tergantung kutobak masing-masing. Fadhalika fir'aun alladhi yaqul, maka mereka seperti fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian, Tuhan kalian yang maha tinggi. Ayat 6. Fir'aun menyatakan, aku Rob kalian, Tuhan kalian yang maha tinggi. Fir'aun mengatakan, ma'urikum illa ma'ara. Aku tidak usap, aku tidak perlihatkan kepada kalian. Aku tidak usapkan kepada kalian. Kecuali apa yang aku ketahui. Jadi Fir'aun ini seolah sedang menasihati hatinya. Jangan sampai kalian sesat, jangan sampai salah pilih, jangan sampai kalian salah memilih Tuhan. Ya, akulah Tuhan lian yang al-a'la. Ma'azikum illa sabilah. Dan aku tidak tunjuki ke kalian kecuali jalan yang lurus. Ya, Fir'aun menasihati. Ya, menasihati rakyatnya seperti ini. Ya. ويقول في شأن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام begitu juga bagaimana Fir'aun berbicara tentang Musa. Surat apa ya? Surat Mukmin 29. Zaruni aqtul Musa. Biarkan aku membunuh Musa. Kata Fir'aun, la'natullah alaih. Biarkan aku membunuh Musa. Wa yad'u Rabbah. Biarkan dia berdoa memohon kepada Tuhan. Inni akhafu ayyubadzila dinakum. Aku khawatir, aku takut si Musa ini akan merubah agama kalian. Nanti kalian jadi sesat, kan kata Fir'aun. Ya, kalian nanti jadi sesat. Okay. Seperti ucapan orang awam, orang yang tidak tahu apa, orang jahil, orang sesat. Yang menyatakan Ahlu Sunnah ini sesat. Ya, kelompok sesat. Hati-hati kelompok sesat. Masuk di tengah-tengah kita. Ini mulai gencar dakwah. Melarang tahlilan, melarang mudah. Ya, melarang usoli dan seterusnya. Melarang waktu kepada orang yang mati. Dikatakan hari ini kelompok sesat. Maka kata sesat tentu semua mereka saja. Gitu ya. Nah, sedangkan as-salafun salih, al-sunnah wal-jamaah selalu membawa hujjah. Selalu membawa hujjah. Membawa dalil. Membawa ilmu. Ya, qala Allah wa qala Rasul, qala wa qala Rasul, ala fa'al sahabat. Ini salah. Dan ini dipak. Orang-orang ahli sunnah yang selalu membawa dan ini diselah. Saya ini membawakan ucapan orang jemaah tabligh. Ketika ada seorang khatib dari kalangan jemaah tabligh mencelah salaf, bahwa salaf ini benar-benar dalil, bentar-bentar dalil, bentar-bentar bawa kita, buka kita, buka kita. Ya, orang salaf ini kalau berenang, kalau berenang, dia baca kitab dulu, cara berenang. Ya, itu untuk mencaci maki orang yang berpegang dengan. Nah, lalu ada orang sebut, ya kelelep, butuh tolongan. Ya, orang-orang salaf, bentar dulu. Baca dulu, baru ditolong. Ini penghinaan yang tampil ingin mengajak kaum muslimin agar lari dari sunnah. Digambarkan seperti itu, bro. Ya, tentu kita semua tidak memahami seperti itu. Ya, karena dalil dimaksud adalah untuk perkara-perkara gaib, untuk perkara-perkara yang kita tidak tahu jawabannya, tidak tahu prakteknya. Adapun masalah renal, malah bila diri, masa mesin mobil dan seterusnya, tentu tidak perlu dengan dalil qaul itu, artinya dengan pengalaman keseharian bisa. Ya, dia tidak belajar, dia tidak pakai teori, tapi berdasarkan pengalaman mungkin. Tapi wudhu, sholat tidak bisa. Ya, tidak wudhu aja kalau nggak benar sendiri, nggak bisa. Ya, kalau teori ya, ya pertama nampak berapa, kalau orang tahu. Ya, dia tahu lah feeling bodinya segini ini lama-lama tak itu nyetir. Ya, tapi wudhu mandi junub sholat nggak bisa lama-lama benar sendiri. Oh, pakai feeling aja dah. Ya, nah, ntar juga ketemu. Bahkan di saya kita lihat dari orang-orang 70 tahun 80 tahun itu nggak benar sholat tidak perlu ibadah lagi karena memang dari awal dari kecil seperti itu dan sulit untuk dirubah. Maka tidak bisa disamakan. Nah, orang tak tahu begini nggak mas? Karena disamakan dengan dalil-dalil itu, ya, air, ya, keburukan yang sangat besar yang menimpa beragama atau seperti itu, ya. Belum ya? Ya. Zaruni aqtul buta wal jad'u rabbah. Biarkan aku membunuh buta dan biarkan dia minta tolong kepada Tuhannya. Aku takut, kata Fir'aun, buta akan merubah agama kalian. Au ayyuhira fil ardil fasad. Atau akan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Nah, orang-orang yang sesat menuduh orang-orang baik, orang-orang ahli sunnah sebagai menyebar kerusakan. Ya, dan mereka tidak merasa bahwa mereka sedang berbuat kerusakan. Maka orang-orang baik itu ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah sebagaimana Rasul dan para sahabat manusia. Ya, mereka jawab, apakah kalian beriman seperti imannya orang-orang yang buih itu? Nah, ya, Rasul dan para sahabat tidak bodoh. Kemudian berbuatlah kebaikan. Ya, jangan berbuat kerusakan. Mereka jawab, kami tidak berbuat kerusakan. Kami sedang berbuat kebaikan. Ya. Jadi orang sesat itu memang menyangka dia sedang berbuat baik. Enggak sadar bahwa mereka sedang berbuat kerusakan. Orang-orang jin menyangka dirinya sedang berbuat baik. Menasihati kaum muslimin agar tidak terlalu keras, agar tidak menyatakan bahwa non-muslim pasti kafir, ini ekstrim, ini enggak benar. Mereka merasa seperti itu dan menasihati kaum muslimin. Taunya mereka sedang berbuat kerusakan. Waalaikumsalam. Ya. Kita salat dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiruna ala alhamdulillah rabbil alamin.